kesal, rasa sedih kita gembira. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, selamat tahun baru. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, selamat tahun baru. Baruan Mang Oding. Ya siap hidup. Ini biar rame. Saya bawa sesuatu ini Kang Sule. Bawa apa itu? Ini gas 3 kilogram. Buat apa Mang Oding? Tahun baru mah harus ada yang jegur-jegur begitu. Mang Oding, di tahun baru itu tidak harus ada petasan. Yang penting tahun baru ini sabun.